Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Ya, silakan. Siapa yang baca? Qala Nadhim rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ahmadu rabbillahi khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al mustakminin sharafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذ بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجمينا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكمة وفئن ثم حرف الكلم واحده كلمة والقال عم وكلمة بها كلام قد يؤم الجل والتنوين والنلا وألو مستد للاسم تمييز حصل بذا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلنا فئل ينجلي سواهما الحرف كالوفي ولو فئل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بالتامز وزن بالنون في الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون النون محل فيه هو اسم النحو صفح وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الودعي في اسمي زئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفئل بلا تأثر وكافتقار أصنا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كعد وسما وفيل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأسو في المبني أي سكنا ومنه ذوفة وذو كاس وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنسبة على الإعراب لاسم وفئل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجري كما قد خصص الفئل بأن ينجزما فارفع بضم ناصبا فتحا وجر كاس كذكر الله عبده يسر والجيم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو ناصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يدور وقصها من نقصهن أشهر وشاد ذا الإرب أي دفن لليك جاء أخو أبك ذا اعتلا بالأريف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك ثاني وثتان كابنين وابنتي يجيان وتخلف في جميعها الألف جار ونسا بعد فت قد ألف وارفع بواو وبي يدور وانصب سالم جميع امير ومذيب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق واهلون والاهلون اولو علمون عينيون واراضون شذا وسنون وبابه ومث حين قدر ذا الباب وهو عين قوم يطارد ونون مجوع وما به التحق فافتح وقل من بكسه نطق ونون ما ثني والملحك به بعس ذاك استعماله فانتبه وما بتا وآلف قد جمع يسر في الجر وفي الناس معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذيات فيه ذا أيضا قبل وجور بالفتاة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرضيف واجعل النحو يفعلني النور رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنسب سمه كلم تكوني لتروم مذمه والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي ما كريما فالأول إعراب في قدر جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فئل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبي النسم ما كيد ينمي ورفع فيه منوي وحد الجزم ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرات قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم بذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتلى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والمثاليه ما مالك وكل مضمر له البناء يجب لفظ مجرى كلفظ من نسب لرفي والنسب وجرين صلاه كعرف بنا فإننا نن المنح وألف والوا والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير رفي ما يستتر كفعل وفق لفظ بالتشهر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعينا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيارنا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تاما كذا كلتانيه واتصال أختار خير اختار انفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما مشيت في انتصال وفي اتحاد الرتبة تلزم فسا وقد يبيخ الغيب فيه وصلا وقبل ينس مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشا وليت نادر وما على كسوة كن مخير في الباكيات واضطرارا خفف مني وعني بعد من قسلف وفي لدني لدني قلب في قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علامه كجعفر وخينق وقرن وعدد ولهك وشتق من وهيلة وواشك واسما وأتى وكنية ولقب وآخر دئن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف ومنه منقول كفد وآتت وذو دجال كسعان وأودد وجملة وما بماس ركب ذا إن بغير واهي تم عريبا والشعر في العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة وواضع لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عيداد يقربي وهكذا ثعالة لثالب ومثه برات المبر كذا فجر عالم الفجر بذل مفرد مذكر أشير بذي وذي اهتتاع لأنثى اكتسر وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين قطوطع وبأولى أشير الجمع المطلق والمد أولى ودى البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هون أشد إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمف أو هن أو بهنالك انتقى أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي ولا إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوليه العلامة ونون إن ترشد فلا ملامة ونون مذن وتن شديدة أيضا وتعبد بذاك قسلة جمع الذي الأولى الذين متقوا وبعلهم الواو رفع النطق بالتي ولا التي قد جمع ولئك الذين نازن وقع ومن وما وألت السوي ما ذكر وهكذا ذو عنطين شهير وكالتي أيضا لديهم ذات ومواضيع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلقوا في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائك مشتملة وجملة أو الشبه الذي وصل به كمن إن لابن كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قال أي كما وعلمت ما لم تضف وصد وصيها ضمير حذف وبعدهم أرى مطلق وفي ذا الحذف أيضا ذا الحذف أين غير أين يكتفي إن يسطل وصل وإن لم يسطل والحذف نزل وأبو أن يختزل وإن صالح الباكي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متسن إن انتصب بفعل أو وصف كما نجو يهب كذاك حثو ما بفس خفض كأنت قد بعد آم من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرته فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمت عرفت في قل فيه نمت وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولتيران كبانات الأوباري كذا وتبت النفس يا قيس ساري وبعد الأعلم عليه دخل لله ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير عالما بالغلبة موظف أو مصحوب ألقى العقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أوجب في خيره ما كنت حذف قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر معني تذر وأول مبتدأ وثاني فاعل هنا في فاعل غنى فاعل نغنى فاعل نغنى فاعل نغنى في أسن داني Wa kis wa kas tifhamin nafyu wa qad yajusu nahu faizun ulur rasyad wa thani mubtadan dul wasi khabar wa dhal wasu khabar infisi wal ifradi tibqan istaqar infisi wal ifradi tibqan istaqar warafu mubtadan bil ibtida kada warafu mubtadan bil ibtida kada karafu khabarin bil mubtada terus wal khabarul juz'ul mutimmu faidah kallahu barun wal ayati syahidah mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na siqat ma'na alladhi siqat lah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah wal mufradul jamidu farighun wa in takun iyahu ma'na niktafa ketinggalan wa in takun iyahu ma'na niktafa biha kanutkillahu hasi wa kafa ya terus wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqu biha yushtaqu fahuwa dhu dhamirin mustaqin wa abrizanhu mutlaqan haythu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala fa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar Nawina ma'na ka'inin awistaqor. Nawina ma'na ka'inin awistaqor. Walaikunus muzamanin khabara. Wa in tufid anjusatin wa in. Yufid fa akhbiro. Walayjuzul libtida bin nakiroh. Malam tufid ka'inda zaidin namiroh. Wa hal fatan fikum famakhilun lana. Famakhilun lana. Warujulun minal kirami indana. Warughbatun fil khairi khairun wa amal. Dirin yazinu falyuqas ma lam yuqal. Ma lam yuqal. Wal aslu fil khabari tu'akhara wa jawazu taqdima ila darara. Ya, belum. Lancarkan lagi ya, belum lancar. Masih ya, antum. Sebutkan musawwikh min musawwikhat maji'i al-mubtada nakirah. Antaqaddama alaihi khabar. Ya, terus didahului antaqaddama alaihi al-khabar. Antaqaddama alaihi istifham. Khabar ini maksud apa di sini? Dorof wa jar. Dorof sama jar juga apa? Jumlah. Ya, terus antaqaddama alaiha istifham. Ya, ay taqaddam alaiha istifham. Ay taqaddam alaiha nafyu. Ya, san. Antusof. Antudof. Antudof. An mahsuran. Antakuna mahsura. Terus sebanyak ayakuna syarton terus ayakuna jawaban antakuna jawaban terus siapa yang bisa menyebutkan seluruhnya 24 ya apa ya Al-awal anna taqaddama al-khabaru 'alayha wa huwa shibul jumlah aw al-jumlah ay huwa shibul ahsan Asani antusaf Salis antakuna 'amilatan Arabi anna taqaddamu istifham ya Khamis Al-khamis anna taqaddamu nafi ya Sadis Asadis antakuna mudhafatan. Antakuna mudhaf. Sabi' antakuna syartan. Ya. Thamin antakuna jawaban. Ya. Tasi' antakuna amatan. Aman. Ashir. An yuqsad biha tanwi. Ya, al hadi ashir. Fi siyaqid du'a. Ya. Sani ashir, 12. Fi siyaqid du'a. Antakuna mahsuratan. Mahsura, udah belum ini, belum. 13. Tali ashir. Antakuna qablaha fa'ul jaza. Antakuna qablaha fa'ul jaza. Fa'ul jaza. Terus antakuna antaqa ba'da laula. Antaqa ba'da laula. Antaqa ba'da kam al-khabariyah. Ya. Berapa nih? Baru berapa tadi? Ada 15. Hilang jejaknya terus. Masih. An yu'taf ala mausuf. An yu'taf ala mausuf. Ya. An yakuna khalafan min mausuf. Khalafan min mausuf. Ya. Ya. An yu'taf ala ma'rifah. An yu'taf ala ma'rifah. San. Terus. An yaqa qabla lamil ibtida'. Ya. Antaka qabla lamil ibtida'. Ya. Fihi ma'na ta'ajub. Ya. Terus. Fi mana tajub disebutin enggak oleh Ibnu Aqil? Enggak ya? Sebutin juga oleh Ibnu Aqil. Terus masih? Habis. Ya, di sini ada diagramnya tuh. Kalau tinggal baca itu ada 24 tempat. Ya, cukup Zuhara. Kemudian yang belum depan. Wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara. Setelah saya membahasan musawifat-musawifat yang mana inti dari musawifat yang begitu banyak jumlahnya itu, kembali kepada dua hal saja, umum dan khusus. Ya, umum dan khusus. Keumuman dan kekhususan itu kembalinya ke situ. Ya. Umum dan khusus. Ya, silakan di ya Rabb wal asl fil akhbari an tu'akhkhara wa jawazu taqdima illa darara. Wal aslu ya wa istinafia ya istinafia al aslu al aslu mubtada'un fil akhbari jarun wa majrurun salik bil asl ya an tu'akhkhara an tu'akhkhara an masdariyah ya tu'akhkhara fi'lun mudari'un ya fi'lun mudari' mansubun mughayyaru mughayyaru sighah mansub mansubun ala al fath ya terus lidukhuli an masdariyah alaih wa naibu fa'ili wa naibu fa'ili dhamirun mustadirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'ud ila akhbar ya jamak tadi khabar wa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar ya sebagai fi mahali raf'in khabar wa jawazu at-taqdima wa jawazu fi'il wa fa'il at-taqdima maf'ul bih li jawwazu id dharf zaman mabni ala as-sukun fi mahalli man fi bayn nasbin amilnya mana amilnya id yang membuat dia nasab apa fi'il jawwazu dan id mudhaf kemudian la darara la harf nafi nafi lil jins darara ism la nafi lil jins terus man mab mabni ala al fathi fi mahalli nasbin nasbin wala man aina khabaru la nafi lil jins khabari mana wal khabar mahdhuf taqdiruhu mawjud ya mawjud wal jumlatu atawul hasil terus wal jumlah wal jumlatu min la wasmuha wa khabaruha ya fi mahalli jarrin mudafun ilaih ya kemudian setelahnya ya diangkat sebutkan suar gambaran-gambaran didahulukannya khabar dari mubtada. Ada berapa gambaran yang disebutkan oleh Ibnu Aqil? Coba sebutkan contohnya, contohnya. Yang pertama, khabar mufrad mendahului mubtadanya. Contohnya apa? Khabar mufrad mendahului mubtadanya. Contohnya apa? Apa? Ya, qa'imun zaidun. Terus khabar jumlah mendahului mubtadanya. Contohnya apa? Apa? Qad saqilat ummuhu ma kunta wahidah. Wa bata muntashiban. Muntashiban fi burdun al-asad. Kemudian yang mendahulunya khabar jumlah ismiyah apa? Ila Malik. Hah? Apa? Yang mudah aja enggak syir enggak apa-apa. Abu Muntalikun Zaidun. Kemudian khabar jar majrur yang mendahului contohnya apa? Fid dari Zaidun. Zaidun. Kemudian dzaraf contohnya? Indi Zaidun. Indi Zaidun. Yang ragu. Bagaimana setelahnya itu? Mazhabnya orang-orang Kufah terkait didahulukannya khabar dan mubtada bagaimana? Mazhabnya orang Kufah. Boleh apa enggak? Orang Kufah tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Ya. Tapi di sini yang bahir dari ucapannya syarih yang membolehkan kalau khabarnya apa? Bentuknya tidak diperbolehkan secara zahir dari penjelasan Asy-Syarih. Ketika apa khabarnya bentuknya apa? Bentuknya dzar apa? Syibu jumlah, dzaraf atau jar majrur. Meskipun yang lain mengatakan seperti Syekh Muhammad Muhyiddin ya tetap berpendapat bahwasanya orang Kufah berpendapat tidak boleh didahulukan. Kalau ada yang kesannya di situ dzaraf atau jar majrur ya sebagai khabar yang dahulukan, maka dijadikan dia sebagai amilnya. Kemudian mubtadanya dijadikan sebagai fa'il. Coba tadi sebutkan syahid dari ucapan penyair dari didahulukannya khabar. Ya, khabar berupa jumlah fi'liyah dari mubtadanya. Ya. Apa ucapannya katanya? Qad saqilat ummuhu fi... Qad saqilat ummuhu man kunta wahidah. Ya. Wa bata muntashiban fi burtunil asad. Ya, jangan. Amin ya, jangan syafal ya. Qad saqilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burtunil asad. Ini ucapannya Hasan, penyair. Ya. Rasulullah SAW. Qad saqilat ummuhu. Ya, aslinya man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burtunil asad. Qad saqilat ummuhu. Kalau di An-Nihaya, Al-Bidayah Nihaya, lafadnya beda. Yaitu man kunta sahibah. Kemudian di tempat yang lain, wabata muntashiban, ada yang wansoro. Wansoro muntashiban. Ya, maknanya kurang lebih, orang yang menjadi temanmu, seperti kepada Rasul SAW, wabata muntashiban fi burtunin asad, dan dia masuk ke pelukannya cangkraman singa, mungkin resiko yang dihadapi berat. Qad saqilat ummuh, sungguh ibunya telah kehilangan dia. Ya. Ya coba di i'rab kepada qad saqilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi burtunil asad. Ya. Qad harfu tahqiq. Saqilat fi'il madhi. Ya. Fi'il wa fa'il. Fi'il madhi. Enggak ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu ummuh. Ya. Ta alamat ta'anis ummuhu fa'il. Ya fa'il. Wa huwa mudhaf. Ya. Nun jumlah fi'liyah. Al jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Khabar man ismu usul. Mausul mabni 'ala sukun fi mahalli fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Mubtada. Kunta wahida. Kunta kana. Ya, kana naqisa. Kana naqisa. Wata ismu kana. Ya, wahida. Wahida tamyiz. Ah, tamyiz. Bagi apa? Irabnya. Wahida. Khabar kana. Khabar kana. Dan jumlah kunta wahida sebagai fi mahali raf'in. Sebagai apa? Fi mahali raf'in. Sebagai apa? Khabar. Khabar. Tadi sudah ada khabarnya. Qad saqilat ummu. Kunta wahida jumlah silam mausul la mahala laha min al-i'rab. Rabitnya mana? Wahida ha. Oh, ada mahal al-i'rab jumlah silah itu. Ya. Kemudian wabata muntashiban. Wawu. Wawu al-haliyah. Wawu al-atifah. Ya, bata. Bata fi'il madhi. Ya, naqis ya. Naqis. Yang temannya kana juga. Ya, kemudian. Wasmuhu namirun mustatir fi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Ya'udila. Man. Man. Muntashiban. Khabar. Khabar bata. Mansub. Alamat nasbi. Al-fatahatu zahirah lahi. Fi burfunil asad. Jarun. Fi harfu jarin. Burfuni majrurun bi fi. Wal-jaru wal-majrur. Wal-jaru wal-majrur. Fi muta'alikun. Muta'alik bi. Muntashiban. Muntashiban. Ya. Kemudian setelahnya. Ya, sebutkan ucapan penyair yang menjadi syahid. Datangnya khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya. Ila malikin ma ummuhu min muharibi min muharibin abuhu wa rakanat kulaibun tusahiru. Ya, jadi rab. Ila malikin. Ila malikin jarru wa majrur muta'alliq bi bima qabla. Iya. Terus ma ummuhu. Ma nafiah. Ummuhu. Ummuhu isim ma. Isim ma berarti ma-nya ma apa ini? Ma sama bahasa Malaysia. Ma tamimiyah atau hijaziyah? Ma-nya. Ya kalau kita katakan isimnya ma berarti apa? Hijaziyah kan, kalau ma-nya tamimiyah mubtada. Terus ummuhu ya min muharibin. Min muharibin khabar ma. Ya, khabar ma jar majrur. Mana? Jar majrur muta'alliq bi ma'thuf khabar ma. Ya. Abuhu atau ma ummuhu min muharib jumlah ismiyah bagaimana Arabnya? Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar ya mubtada. Abuh. Abuhu mubtada ma'khar. Ma'khar mudhaf hu dhamir muttasil mudhaf ilayh. Ya, jumlah mubtada wal khabar. Abuhu kan ma ummuhu min muharib, abuhu kan mubtada khabar ini. Bagaimana Arabnya? Jumlah al mubtada wal khabar fi mahalli apa? Jarin sebagai sifat bagi malikin. Ya kan? Walakanat kulaibun tusahiru. Wawu. Wawu ataf. Wawu harfatin. Ya. La harfu nafin. Kanat. Kanat fi'il naqis. Terus. Wa fa'iluhu. Ya. Kulaibun sebagai apa? Kulaibun isim kanat. Ya. Kemudian tusahir khabar kanat. Iya, khabar kanat. Pada mahalnya apa? Fi mahalli nasbin. Iya. Tusahir failnya apa? Tusahir? Iya. Kembali ke muhu. Kembali mana? Tusahir kulaib kabila. Ha, kembali ke mana? Abu. Iya. Ya, kita lanjutkan. Famna'hu. Iya. Habis ya. Atau Ashraf al-Kalimah Murja'ah tadi ucapan menyair dua tadi yang menjadi syahid datangnya jumlah ismiyah dan fi'liyah sebagai khabar muqaddam. Coba yang pertama. Sakilat ummuhu man kunta wahidahu. Qad sakilat ummuhu man kunta wahidahu. Qad sakilat ummuhu man kunta wahidahu wa bata muntashiban fi bursunil asadi. Ya, sama. Kemudian yang kedua. Ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wa la kanat qulaybun tusahiru. Ya, sama. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adima bayani. Kadza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida aw qusida isti'maluhu munhasira aw kana musnadan li dhi lam ibtida aw lazim al sadri kaman li munjida. Famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adima bayani. Cegahlah itu. Ha, kembali mana? Famna'hu. Ha, kembali mana? Ya. Kembali mana? Kepada at-taqdim. Ya, famna'hu. Ya. Taqdim apa? Khabar. Sebelumnya lihat wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara. Hukum asal dari khabar adalah diakhirkan. Setelah mubtada, wa jawazu taqdima idla darara. Mereka membolehkan didahulukan khabar dari mubtada idla darara ketika tidak ada darar. Ya, ketika tidak ada darar. Famna'hu, cegahlah taqdim al-khabar hina yastawil juz'ani, ketika dua bagian ini mubtada dan khabar sama, urfan dalam hal ma'rifahnya wa nukran ataupun nakirahnya, dalam kondisi adimai bayani, tidak ada yang menjelaskan bahwasanya, tidak ada yang menentukan memastikan bahwasanya ini mubtadanya atau itu khabarnya. Paham enggak ini? Famna'hu, cegahlah ya didahulukannya khabar, tahanlah didahulukannya khabar dari mubtada ketika dua bagian ini, yakni mubtada khabar sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah dalam keadaan adimai bayani, tidak ada penjelas yang menjelaskan bahwasanya mubtadanya ini. Dari sini diketahui bahwasanya kalau sama-sama keduanya nakirah ataupun sama-sama ma'rifah, boleh didahulukan khabarnya dari mubtada kalau ada bayan, ada keterangan yang memastikan bahwasanya mubtadanya yang ini, yang didahulukan ini misalkan. Ini rupanya jelas ya. Famna'hu imna' fil amr mabni ala sukun fa'in mustatir fihi ujub anta turu antaha bamin mutasil mabni ala dham fi mahali apa? Nasbin mafulun bi hina darfu zaman, ya, muta'alik dengan apa? Imna' ya darfu zaman, ya, mabni ala fat fi mahali apa? Nasbin, dan dia mudaf, ya, ya sabi فعل مضارع مرفوع لتجره من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة الجزءان فاعل مرفوع جملة من الفعل من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة حين إليه جملة يستوي الجزءان جملة فعلية بنا محل جر مضاف إليه عرفان لسيطة تمييز demikian pula nukra diatafkan pada عرفان عرفان تمييزnya. Ketika sama al-juz'an ini, sama apanya? Gitu. Ma'rifahnya dan nakirahnya. Asli kan hina yastawi ma'rifatu al-juz'aini gitu. Muhawal dari apa ini? Tamyiz. Eh? Muhawal dari apa? Dari fa'il, maf'ul atau apa? Atau ghairu muhawal? Jadi dari fa'il ya. Jadi dari fa'il. Artinya yastawi ma'rifatu al-juz'ain. Kema'rifahannya dua bagian itu. Kemudian adimai hal ya dari al-juz'ain dalam keadaan kosong dari penjelasan. Dan yang mudhaf, fa'il mudhaf ilaih. Insyaallah ini jelas ya makna dan i'rabnya. Famna'hu hina yastawi al-juz'ani. Cegahlah. Ya. Pendahuluan ataupun cegahlah khabar yang didahulukan ataupun janganlah didahulukan khabar ya ketika dua bagian ini sama-sama ma'rifah dan nakirah dalam keadaan tidak ada yang menjelaskannya. Kalau ada yang menjelaskannya, boleh meskipun sama-sama ma'rifah ataupun nakirah. Yani boleh didahulukan khabar dari mubtada. Kadza idza mal fi'lu kana al khabara. Ini pembahasan tentang apa? Tempat-tempat di mana dilarang khabar didahulukan dari apa? Mubtada. Yang pertama apa di sini? Ketika keduanya sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah dalam keadaan tidak ada yang menjelaskan atau memastikan bahwasanya mubtadanya ini. Masih tersamarkan gitu. Bisa dipahami itu ya. Kaza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida isti'maluhu munhasira. Tempat yang kedua dari dilarangnya khabar didahulukan dari mubtada adalah ketika khabarnya bentuknya fi'il, jumlah fi'liyah. Kaza idza mal fi'lu kana al khabara. Iya. Ini tidak boleh. Apa contohnya tadi yang sudah kita lewat? Qad saqilat ummuhu man kunta wahidah. Jelas enggak boleh kita jadikan jumlah fi'liyah sebagai apa? Sebagai mubtada. Ataupun tidak boleh didahulukannya. Kadza idza mal fi'lu kana khabar, selangi ya penjelasannya. Demikian pula apabila fi'il dia sebagai khobar. Ya. Seperti yang akan contohkan. Seperti Zaidun kharaja. Kita dahulukan kharajanya misalkan. Bukan jumlah ya, fi'il. Beda jumlah. Kalau tadi jumlah. Kalau ini fi'il. Zaidun kharaja. Kharaja khobar. Harus diakhirkan ketika khobar ini fi'il. Kalau didahulukan kharaja Zaidun. Boleh enggak? Enggak boleh. Nanti bukan khobar lagi. Jadi fa'il Zaidunnya. Ya. Beda ya. Nah, kalau tadi yang sebelumnya itu jumlah. Jumlah fi'liyah. Kayak khosoda apa? Yang sudah kita lewat itu qasadaka ghulamuhu rajulun itu. Qasadaka apa? Ghulamuhu rajulun ini jumlah, jumlah fi'il ya, bukan fi'il ya. Kalau ini fi'il saja. Au qusida isti'maluhu munhasira. Tempat yang ketiga dari dilarangnya khabar mendahului mubtada adalah ketika ya, diniatkan penggunaan khabar ini untuk hasr, untuk hasr. Ini untuk hasr nanti akan ada contohnya. Kaza di situ Arabnya jar majrur muta'alliq dengan inna juga. Jar majrur muta'alliq dengan inna juga sama. Kemudian idza ya, idza itu dzarf lima yustaqbal min az-zaman, untuk yang akan datang. Ya. Ma zaida biasa, mas la idza biasanya apa? Zaida. Ya, ma zaida li taukid. Ya. Kemudian fi'il itu sebagai apa? Sebagai isim kana. Ya. Al-fi'lu ismun li kana mahdhufah. Jadi di sini fi'il itu isim dari kana yang mahdhuf, bukan dari kana yang mazkur ba'da, bukan. Jadi al-fi'lu sebagai isimnya kana yang mahdhuf. Tufassiruha al-mazkur ba'da, yang mana kana yang mahdhuf ini ditafsirkan oleh kana yang setelahnya. Kenapa kira-kira tidak dijadikan di sini al-fi'lu mubtada? Hah? Siapa yang tahu? Hah? Karena yang namanya jumlah yang datang setelah idza harus jumlah apa? Fi'liyah. Iya kan? Sudah kita lewatkan. Harus jumlah fi'liyah sehingga di situ al-fi'l i'rabnya sebagai isimnya kana yang mahdhufah yang dicukupkan dengan kana yang disebut setelahnya. Aslinya apa? Idza makana al-fi'lu gitu. Jadi fi'l adalah isim kana yang mahdhufah. Ditafsirkan oleh kana setelahnya. Khabarnya mahdhuf juga sama. Kemudian jumlah min kana al-mahdhuf wa ismuha jumlah dari kana dan isimnya mahdhuf. Ya, dan khabarnya juga pada mahalnya jar karena mudhaf ilaih, didhafahkan idza kepadanya. Ya. Kemudian kana yang berikutnya, kana yang mazkur itu fil madhi naqis, isimnya dhamir musattir fi jawazan taqdirnya huwa. Yaud ilal fi'l, kembali kepada fi'l. Ya. Al-khabar, khabar, khabar kana. Wal-alif lil-itlaq. Kemudian jumlah ini, kana al-khabara tidak ada mahal. Kenapa? Jumlah tafsir ya. Jumlah tafsir ya. Tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Kemudian aw, harf adfin. Ya, qusida fil madhi, mughayyir shighah, mabni lil-majhul. Ya, isti'maluhu naibu fa'il. Naibul fa'il. Dari qusida. Ya. Kemudian munhasira hal dari mudhaf ilaih. Isti'maluhu munhasira. Di sini bisa ya datang hal dari apa? Mudhaf ilaih. Masih ingat kenapa bisa? Aslinya kan hal datang dari mudhaf, tapi di sini dari mudhaf ilaih. Masih ingat apa yang bolehkannya? Ya, karena di sini mudhafnya beramal. Ya, sebagai apa hak di sini i'rabnya isti'maluhu? Idhafah. Apa ini idhafah masdar ila maf'ulihi atau isbah masdar ila fa'ilihi? Hah? Sebagai pada maf'ulnya. Ya. Ketika digunakan khobar ini dalam keadaan munhasira. Ya, untuk hasar. Ya. Ya, soal kemarin ini saya lewatkan penjelasan kapan ya hal bisa datang dari mudhaf ilaih. Ya, di antaranya ketika mudhafnya beramal pada mudhaf ilaih. Apa dalam ayat Al-Qur'an itu? Hah? Ilallahi marji'ukum jami'a. Ya kan? Aw kana musnadan lidzi lam ibtida aw lazimi sadri kaman li munjida. Kemudian tempat berikutnya dari tidak diperbolehkannya khabar mendahului mubtada adalah ketika khabarnya musnadan lidzi lam ibtida disandarkan kepada lam ibtida, lamul ibtida. Aw lazimi sadri, tempat yang berikutnya. Atau ketika khabarnya atau aw lazimi sadri kaman li munjida. Atau ketika mubtadanya menetapi sodr as-sodarah menempati apa awal jumlah seperti manli munjida. Jadi paham ini? Bisa paham ini? Jadi tempat yang pertama tadi ketika sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah, tidak ada penjelasan yang menjelaskan atau memastikan salah satu sebagai khobar atau mubtada. Yang kedua ketika khabarnya adalah fi'il. Yang keempat ketika dimaukan dengan apa? Khusida si'maluhu munhasira. Isti'maluhu kembali mana ya? Ketika dimaukan dengan penggunaannya adalah untuk hasr. Kembali ke mana? Khabar itu mubtada. Ya mubtada ya. Karena tadi bahasanya kan larangan mubtada mendahului khabar. Aw kana musnadan lidzi lam ibtida. Atau ketika khabarnya disantarkan kepada lamul ibtida. Kemudian lazimi sadr atau ketika mubtadanya menetapi awal jumlah seperti man li munjida. Siapakah ya li untukku? Ya siapakah li yang mau menjadi bagiku munjida, penolong. Ya. Dari sini syarahnya penjelasannya i'rabnya jelas ya. Au harfatin. Atifa di situ. Karena fil madhi naqis. Isimnya apa? Lamir musatir. Ya. Fihi jawazan takdirnya huwa yaud ila al khabar. Kembali kepada khabar. Ya, kembali kepada khabar. Kemudian ya musnada sebagai khabarnya kana. Lidhi lam jar majrur. Ya. Muta'alliq dengan apa? Musnada. Ya. Awlazimi as-sadri. Awlazimi sadr aw harf 'athfin lazim ma'tuf 'ala dhi. Lidhi lam ibtida aw apa? Lidhi lazimi sadr. Aw kana musnadan lidhi lam ibtida aw lazimi. Ataukah dia khabar itu musnadan disandarkan kepada lam ibtida atau khabarnya musnadan. Ya. Lazimi sadri kama li munjida. Ya. Coba kita baca dulu apa keterangan syarahnya di sini. Yang qasimul khabaru bin nadhari ila taqdimihi 'ala al mubtada wa ta'khirihi 'anhu thalathata aqsamin. Khabar terbagi dari sudut pandang takdim, didahulukannya dia dari mubtada dan diakhirkannya, ada 3 macam. Khabar dari sudut pandang didahulukannya dan diakhirkannya dari mubtada ada 3 macam. Yang pertama qismun yajuzu fi taqdim wa ta'khir. Satu macam yang boleh di situ khabar didahulukan dan diakhirkan dari mubtada. Waqad sabaqa dzikruhu, dan ini telah lewat. Wa qismun yajibu fihi ta'khirul khabar. Kemudian macam yang kedua di mana khabar wajib diakhirkan ya dari mubtada. Mubtada dulu baru khabar. Wa qismun yajibu fihi taqdimul khabar. Macam yang ketiga, macam yang wajib didahulukan di situ khabar. Jadi macam yang pertama boleh khabar ditakdim dan ta'khir. Yang kedua yajibu fi ta'khirul khabar, khabar wajib diakhirkan. Yang ketiga khabar wajib didahulukan. Ya di sini ya, kita akan perjelas nanti makna apa ucapan nadhim tadi di sini. Fa asyara bi hadhihi al-abyad ila al-khabari al-wajibi ta'khir fa dzakara minhu khamsata mawadhi'. Beliau mengisyaratkan dengan bait-bait ini kepada al-khabar al-wajib ta'khir, khabar yang wajib diakhirkan. Fadzakara minhu khamsata mawadhi', maka beliau sebutkan di antaranya di 5 tempat. Di 5 tempat. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna kullun minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan aw nakiratan salihatan ij'aliha mubtada'an. Ya, ketika masing-masing dari mubtada dan khabar itu ma'rifah, sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah, salihan lij'aliha mubtada'an. Yang masing-masingnya bisa dijadikan mubtada. sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah. Wala mubayyina lil mubtada'i min al-khabar. Di sisi lain tidak ada ya yang menjelaskan atau membedakan antara mubtada' dari khabar. Contoh, Zaidun akhuka. Zaidun akhuka, sama-sama apa? Ma'rifah. Ketika antum menghendaki ya Zaidun akhuka, makna Zaidun akhuka bukan akhuka Zaidun ya, maka harus didahulukan dulu Zaidun akhuka. Apa maknanya, apa bedanya dari sisi makna antara Zaidun akhuka dengan akhuka Zaidun? Ini pemberitaan kepada orang yang dia sudah kenal gitu dengan Zaid, cuma dia belum tahu bahwa Zaid itu saudaranya. Zaidun itu teman saudara kamu loh. Persesuaian misalkan. Dia sudah kenal Zaid gitu. Cuma belum tahu uhwah antara dia dengan Zaid. Maka diungkapkan namanya Zaidun akhuka. Zaid itu ternyata saudara kamu. Adapun kalau akhuka dulu maknanya beda. Dia punya akh, cuma enggak tahu ya siapa akh saya. Iya. Kata ibu saya punya saudara gitu. Cuma enggak tahu saudaranya siapa. Kamu punya saudara persesuaian. Mari katakan akhuka Zaid, aku itu Zaid gitu. Jadi beda dua ungkapan ini. Ya bisa masing-masingnya dijadikan sebagai mubtada. Ya. Ketika yang antum maukan tadi Zaid dan akhuka adalah pemberitaan kepada seorang yang sudah kenal Zaid tapi belum tahu adanya ukhuwah antara dia dengan Zaid, maka dikatakan Zaidun akhuka, Zaid sebagai mubtadanya, akhuka khabarnya. Tapi kalau beritanya adalah tentang orang yang dia sudah tahu punya ukhuwah tapi enggak tahu dengan siapa ukhuwahnya. Kamu tuh punya saudara sepersusuan loh. Dia enggak tahu. Kasih tahu dengan ini. Aku kan Zaid. Saudaramu tuh Zaid. Jadi beda gitu. Ya. Kalau seperti ini Zaidun aku kan sama-sama ma'rifah. Maka harus yang pertamanya dijadikan sebagai apa? Mubtada. Yang keduanya khabar. Kalau aku kan Zaidun. Aku kan yang mubtada. Zaid khabar. Gitu. Hukum asal. Kalau sama-sama memungkinkan dijadikan sebagai apa? Mubtada. Maka hukum asalnya mubtada apa? Jadi awal. Ya. Hukum asalnya khabar apa? Diakhirkan, iya kan? Kemudian contoh yang berikutnya, wa afdalu min Zaidin afdalu min Amrin. Yang lebih mulia daripada Zaid adalah yang lebih mulia dari Amr. Ini kan sama-sama apa? Sama-sama nakiro ya. Afdalu min Zaidin, orang yang lebih mulia dari Zaid. Iya. Dia lebih mulia daripada Amr. Ya. Ini juga sama kalau dibalik, ya mananya beda. Afdalu min Amrin, afdalu min Zaidin, beda. Sehingga harus antum jadikan afdalu yang pertama sebagai mubtadanya. Kenapa tidak ada bayan di situ yang menjelaskan? Ya bahwasanya misalkan afdalu yang pertama ini khabarnya enggak ada. Maka harus jadikan yang pertama ini sebagai mubtada, yang kedua akhir. Ya, yang kedua sebagai khabarnya. Sesuai dengan hukum asal. Wala yajuzu taqdimul khabar fi hadha wa nahwih. Tidak boleh mendahulukan khabar pada contoh ini dan semisalnya. Lianna kalau qadam tahu fakulta, dikarenakan seandainya engkau dahulukan khabarnya dengan engkau katakan akhuka Zaidun, engkau menghendaki maknanya Zaidun akhuka, cuma engkau dahulukan akhuka Zaidun. Atau afdalu min Amrin, afdalu min Zaidin. Ya. Afdalu min Amrin, afdalu min Zaidin, engkau menghendaki afdalu min Amrin sebagai khabar muqaddam. Kemudian afdal min Zaidin sebagai mubtadanya. Ini enggak boleh. Lakan al-muqaddam mubtada. Kalau seperti ini adanya, maka harus yang didahulukan itu sebagai mubtadanya. Aku ke Zaidun berarti aku ke mubtadanya. Zaid khabarnya. Sehingga mananya tadi mananya. Ya aku ke Zaidun diucapkan kepada seseorang yang dia sudah mengetahui adanya ukhuwah persaudaraan. Cuma enggak jelas siapa ya saudaranya. Dikatakan aku ke Zaid. Saudaramu itu Zaid. Ya. Ya demikian dulu afdhalu min Amrin afdhalu min Zaidin. Wa anta turidu an yakuna khabaran min ghairi dalil yadullu alaih. Kenapa? Karena engkau menghendaki untuk menjadikan akhuka, untuk menjadikan afdhalu min Amrin sebagai khabar tanpa ada dalil yang menunjukkan bahwasanya akhuk dan afdhal itu sebagai khabarnya, enggak ada dalil. Dalam kondisi di sini sama-sama ma'rifat dan nakirah, maka dalam kondisi seperti ini harus yang pertama dijadikan mubtada, yang kedua sebagai khabar. Fa'in wujida dalilun, nah ini syarah dari pensir yang pertama tadi ya. Famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani. Adapun kalau ditemukan atau didapati adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satunya sebagai mubtada dan yang lain khabar, boleh ditakdim dan ditakhir khabarnya meskipun sama-sama ma'rifah ataupun sama-sama nakirah. Ya. Contohnya di sini, fa'in wujida dalilun, apabila ditemukan, didapati adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya yang mendahului itu adalah khobar, maka boleh. Meskipun sama-sama ma'rifah. Contoh, Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Ya. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf, ya Abu Hanifah. Gitu. Di sini boleh. Ya juzu taqaddumul khobar. Boleh didahulukan khobarnya. Yaitu siapa khobarnya? Abu Hanifah khobarnya. Ya. Karena yang yuhaddats anhu siapa di sini? Yang dibahas siapa? Abu Yusufnya. Abu Yusuf ya Abu Hanifah gitu. Li'annahu ma'lumun anna al-murada tashbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah, karena sudah diketahui bahwasanya dimaksud dengan ucapan ini Abu Yusuf Abu Hanifah adalah menyerupakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Iya. Musyabbahnya siapa di sini? Abu Yusuf. Musyabbah bihnya siapa? Abu Hanifah. Siapa yang lebih mulia antara musyabbah dengan musyabbah bih? Musyabbah bihnya Abu Hanifah. La tushabbihu Abi Hanifah bi Abi Yusuf. Tidak engkau menyamakan atau menyerupakan Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Kenapa? Ya, Abu Hanifah lebih mulia. Ini ya kan? Maka dikatakan Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf seperti Abu Hanifah. Gitu. Jelas ini khabarnya. Ya, Abu Yusuf, Abu Hanifah. Sehingga seperti itu. Ya. Jelas di sini khabarnya adalah apa? Abu Yusuf, Abu Hanifah. Enggak apa-apa untuk melalukan. Ya. Abu Yusuf, Abu Hanifah atau Abu Hanifah, Abu Yusuf. Maknanya jelas. Ya, karena di sini juga disebutkan li'annahu la yushabba al-ustadz bitilmidz. Karena yang namanya ustadz tidak diserupakan dengan murid, balil ma'hud, bahkan yang diketahui, dimaklumi adalah menyerupakan murid dengan ustadz. Dengan ustadz. Jadi Rabi bagaimana Abu Yusuf? Sebagai apa? Sebagai? Sebagai mubtada. Terus? Abu Hanifah sebagai? Sebagai apa? Khobar. Iya. Ya boleh di sini dikatakan Abu Yusuf, Abu Hanifah. Atau Abu Hanifah, Abu Yusuf. Ya. Mananya sama. Ya. Yaitu menyerupakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Ya. Kalau Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Hanifahnya sebagai apa i'rabnya? Hah? Kalau Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Hanifahnya i'rab sebagai apa? Khabar, muqaddam. Abu Yusuf sebagai mubtada. Ya, kalau di sini Abu Yusuf Abu Hanifah sesuai asalnya. Abu Yusuf mubtada, Abu Hanifah khabarnya. Kalau dibalik Abu Hanifah, Abu Yusuf berarti Abu Hanifahnya khabar, Abu Yusufnya mubtada. Wa minhu qawluhu, di antaranya juga ucapan penyair, banuna banu abnaina wa banatu banuhunna abnaur rijalil abaidi. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijali al abaidi. Ya. Kalau secara zahir terjemahnya, kita terjemahkan apa adanya, keliru. Yaitu kita menjadikan yang pertama yang mubtada, yang kedua yang khobar. Yaitu dengan dikatakan, banuna, banu abnaina. Anak-anak kami adalah cucu-cucu kami. Kan beda tuh. Banuna adalah banu abnaina, kan gak pas. Anak-anak kami adalah anak dari anak-anak kami. Ya, ya salah. Ya. Kenapa? Karena di situ banuna ternyata sebagai apa? Sebagai khobar apa? Muqaddam. Banuna banu abnaina. Artinya apa? Banu abnaina. Gitu lah. Cucu-cucu kami. Ya anak-anak kami juga gitu. Banu abnaina. Anak laki-laki dari anak laki-laki kami. Cucu laki-laki dari anak laki-laki kami. Ya banuna. Anak-anak kami juga sama gitu. Jadi aslinya banu abnaina banuna. Anak-anak dari anak-anak laki-laki kami adalah. Ya anak-anak kami. Seperti anak-anak kami. Ya. Paham ya? Maknanya? Banu abnaina banuna itu aslinya. Di sini khabarnya banuna didahulukan. Boleh, kenapa? Karena jelas gitu, ada dalil yang menunjukkannya. Bahwasanya di situ banuna khabar, banu abnaina mubtada. Tadi artinya. Banu abnaina anak-anak dari anak-anak kami, anak-anak laki-laki kami, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kami adalah sama, anak seperti anak-anak laki kami. Gitu. Sedangkan banatuna, banuhunna, ya. Sedangkan banatuna anak-anak perempuan kami, banuhunna anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan kami adalah abna'ur rijal al-aba'id, anak-anak kaum laki-laki yang jauh. Ya, kami kan? Ya, kalau cucu laki-laki itu masih nyambung nasabnya dia. Jadi seperti anak laki-laki yang langsung. Adapun cucu laki-laki dan anak perempuan, ya sudah. Milik orang lain, terbawa orang lain. Iya kan? Nasabnya terbawa bapaknya. Ya. Yang itu bukan anak dia. Ngerti pahamnya? Maknanya. Faqauluhu banuna khabarul muqaddam. Ucapan menyair, banuna itu khabar muqaddam. Banu abna'ina mubtada muakhir. Kenapa li'anna al-murada al-hukmu ala bani abna'ihim bi'annahum ka banihim. Karena ini maukan oleh penyair adalah ya, hukum tentang bani abna'ihim, bahwasanya anak laki-laki dari anak-anak mereka ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki mereka, bahwasanya mereka itu seperti anak-anak mereka sendiri. Walaysa al-murada al-hukmu ala banihim bi'annahum ka bani abna'ihim. Bukanlah ini maukan oleh penyair di sini adalah hukum tentang bahwasanya banihim, anak-anak laki mereka seperti cucu laki-laki mereka, bukan. Masa diserupakan yang tinggi anak laki-laki dengan cucu? Ya. Salah kan? Ya, diserupakan yang jauh cucu laki-laki seperti anak laki-lakinya langsung. Nah, ini jelas ya dengan ini makna ucapan menyayat nazim famna'hu hina sayul juz'ani urfan wa nukran adime bayani. Sebelum lanjut ada yang masih belum jelas? Ya, sekarang kita lihat penjelasan ucapan an-nazim kadza idza mal fi'lu kana al khabara. Demikian pula apabila khabarnya fi'il, maka tidak boleh di situ khabarnya didahulukan. An yakuna al khabaru fi'lan rafi'an li dhamiril mubtada mustatira. Yaitu ketika khabarnya berupa fi'il yang dia merafa'kan dhamir yang kembali kepada mubtada, dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Saya ulangi. Yaitu ketika khabarnya adalah fi'il yang merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Contoh, Zaidun qama. Zaidun qama. Zaidun mubtada, khabarnya fi'il qama. Dan qama merafa'kan dhamir mustatir huwa yang kembali kepada Zaid. Faqama fa'iluhu al-muqaddar khabarun an Zaidin. Maka qama dan fa'ilnya yang mustatir, ya, khabar dari Zaid. Wala yajuzu taqdim, tidak boleh didahulukan di sini khabarnya, qomanya dulu kemudian Zaid. Tidak boleh dikatakan qoma Zaidun dengan niatan antum jadikan qomanya khabar Zaid mubtada-nya, enggak boleh. Ala an yakuna Zaid mubtada muakhara wal fi'lu khabara muqaddama, dengan menjadikan atau meniatkan Zaid mubtada-nya kemudian fi'ilnya khabar muqaddam. Bal yakunu, bahkan ketika itu susunannya jadi berubah. Bal yakunu Zaidun fa'ilan li qoma, bahkan kalau seperti itu susunannya maka Zaid sebagai fa'il bagi qoma. Fala yakunu min babil mubtada wal khabar, maka tidak masuk pada bab mubtada khabar. Bal min babil fi'li wal fa'il, maka masuknya kepada bab fi'il dan fa'il. Falau kana al fi'lu rafi'an li dhahiri nahu Zaidan qama abuhu jaza taqdim. Adapun kalau fi'ilnya merafa'kan isim dhahir, maka boleh didahulukan. Seperti yang sudah lewat tadi. Zaidun qama abuhu, boleh. Qama abuhu Zaidun. Kenapa? Zaidun qama abuhu boleh dikatakan qama abuhu Zaidun. Kenapa? Karena fi'ilnya merupakan apa? Merupakan isim zahir, bukan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada, bukan. Seperti yang sudah lewat ini. Jazat taqdim, boleh didahulukan. Fatakul, sehingga engkau katakan qoma abuhu Zaidun. Ini enggak samar, jelas. Qoma abuhu Zaidun. Ya. Wa qad taqaddama dzikrul khilaf fi dzalik. Terlewat penyebutan perselisihan dalam masalah ini. Di mana sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Orang-orang Basrah membolehkannya. Dan itu insyaallah yang rajih. Wakadzalika yajuzu taqdimu idza rafa'a al-fi'la dhamiran barizan. Demikian pula boleh didahulukan khabar yang berupa fi'il apabila dia merafa'kan fi'il, apabila fi'il merafa'kan idza rafa'a al-fi'lu dhamiran barizan, ketika fi'ilnya merafa'kan dhamir bariz bukan mustatir. Contoh az-zaidani qoma. Az-zaidani qoma, boleh dikatakan qoma az-zaidani. Ya. Yeah. Fayajuzu an tuqaddim al-khabar, boleh engkau ketika itu, yakni ketika fi'ilnya merfa'kan dhamir bariz, untuk mendahulukan khabarnya dengan engkau katakan qoma Az-Zaidani, Qawma Az-Zaidani. Wa yakunu Zaidan, sehingga Zaidan itu dijadikan mubtada muakhar dan Qawma khabar muqaddam. Wa mana'a dhalik qawmun, meskipun sebagian kaum ia melarangnya. Tapi ini kalau secara zahir boleh ya, enggak ada. Di sinilah jelas. Wa idza arafta hadza fa qaulul musannif kadza idza mal fi'lu kana al khabara yaqtadi wujuba ta'khir al khabari al fi'li mutlaqan wa laysa kadzalik bal innama yajibu ta'khiruhu idza rafa'a dhamiran lil mubtada mustatira kama taqaddama. Jika engkau telah mengerti hal ini, ya, maka lihat fa qaulul musannif, maka ucapannya musannif yang beliau mengatakan dalam baitnya kadza idza mal fi'lu kana khabara, sebenarnya mutlak ya. Demikian pula apabila khobarnya adalah fi'il, maka harus ataupun tidak boleh didahulukan. Demikian pula apabila khobarnya fi'il, maka tidak boleh dia didahulukan dari mubtadanya. Seperti kan mutlak ya. Ini yaqtadi wujuba ta'khir. Ungkapan beliau ini konsekuensinya adalah mengharuskan untuk khobar itu diakhirkan. Untuk khabar yang berupa fi'il itu diakhirkan secara mutlak, iya kan? Kaza idza mal fi'lu kana khabara. Demikian pula apabila khabarnya berupa fi'il, maka harus diakhirkan seperti yang mutlak, iya kan? Yaqtadi wujuba ta'khiril khabaril fi'li. Berkonsekuensi untuk mengharuskan ya, untuk mengakhirkan khabar yang berupa fi'il secara mutlak. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Yang benar tidaklah demikian. Walainnama yajibu ta'khiruhu idha rafa'a dhamiran lil mubtada'i mustatira. Bahkan hanyalah yang wajib untuk diakhirkan khabar itu, hanyalah khabar itu wajib diakhirkan ketika fi'ilnya, ketika khabar fi'il ini merafa'kan dhamir mubtada ya, mustatir. Yani dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada, kama taqaddam, seperti yang telah lewat. Sehingga ucapan beliau tidak mutlak ya. Kaza idza mal fi'lu kana al khabara, tidak mutlak. Khusus pada apa? Khabar fi'il yang dia merafakan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Adapun kalau yang dirafakan oleh khabar fi'il ini adalah isim dhahir atau dhamir baris, maka boleh didahulukan. Asalis yang ketiga, ini menafsirkan ucapan beliau, au qusida isti'maluhu munhasira, dimaukan dengan khabar itu hasr. Hanya kunal khabar mahsuran bi innama, ketika khabarnya dihasr dengan innama, ini pun harus diakhirkan khabarnya. Ya. Kembalinya kepada khabar semua berarti ya. Qusida isti'maluhu munhasira, atau dikendaki penggunaan khabar itu untuk hasr. Ya. Mahsuran bi innama, dihasr dengan innama. Contoh innama Zaidun qa'imun, hanyalah yang berdiri itu Zaid. Hanyalah Zaid yang berdiri. Yang dihasr khabar berarti apa? Hanyalah yang berdiri itu Zaid, ya kan? Yang dihasr bukan Zaidnya, tapi apa? Berdirinya ya. Ustaz? Masih ada? Terjemahnya berarti apa kalau ini hasar khabarnya? Hanyalah yang berdiri itu Zaid. Ya. Kalau hanyalah Zaid yang berdiri, berarti yang dihasar apa? Ya, apa mubtadanya kalau itu. Di sini yang dihasar apanya? Khabarnya. Berarti apa terjemahnya? Innama Zaidun qa'im. Hanyalah yang berdiri itu Zaid. Kalau diterjemahkan hanyalah Zaid yang berdiri, yang dihasar Zaidnya berarti. Ya, sehingga diperhatikan itu. Au bi illa, atau hasar dengan illa. Ma Zaidun illa qa'im. Tidaklah Zaid kecuali dia berdiri. Ya, sama terjemahannya kurang lebih dengan yang sebelumnya. Wa huwal murad biqaulih, inilah ini maukan dengan ucapan beliau dalam bait tadi, au qusida isti'maluhu munhasira, atau ketika dikendaki dengan khabar ini hasr, maka dia harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Hasr dengan innama atau hasr dengan illa. Ya. Fala yajuzu taqdimu qa'im ala Zaid, sehingga dalam hal ini tidak boleh, dalam keadaan seperti ini tidak boleh qaim didahulukan ya di atas Zaid. Ada dua contoh ini, hanya semisal itu. Waqad ja'a taqdima illa syudzudza ka qouli syair, dan telah datang didahulukannya khabar ya ma illa bersama illa. Tapi syadz di sini sebutkan fa ya rabbi al illa bika an nasru yurtaja alaihim wal illa alayka al mu'awwalu fa ya rabbi hal illa bika an nasru yurtaja wa ya rabku. Ya, bukankah tidak ada pertolongannya diharapkan kecuali darimu. Alaihim, atas mereka. Ya, musuh-musuh. Wahal illa alaika, insya'i. Wahal illa alaika al-mu'awwalu. Bukankah? Ya. Tidak ada tempat bersandar kecuali kepadamu. Di sini alaikanya didahulukan khabarnya. Aslinya, apa? Ya, wahal al-mu'awwalu illa 'alaika gitu. Ini wahal illa 'alaika. Maksudnya wahal al-mu'awwalu illa 'alaika. Didahulukan sini 'alaika dulu khabarnya dulu. Kemudian setelah itu baru mu'awwalnya itu mubtadanya. Wal aslu wahalil mu'awwal illa 'alaik. Aslinya adalah wahalil mu'awwal illa 'alaika. Bukankah tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepadamu? Faqaddama al-khabar. Tapi di sini penyair mendahulukan penyebutan khabar. Ini syadz bermakna mungkin jarang dalam pakaian ataupun darurah. Ar-rabi yang keempat an yakuna khabaran li mubtada qad dakhalat alayhi lam al-ibtida nahwu la zaidun qa'imun wa huwa al-mushar ilayhi bi qawlihi aw kana musnadan li lam al-ibtida fa yajuzu taqdimul khabari 'ala lam. Ya, tempat yang keempat yaitu dalam ucapan an-nazim aw kana musnadan li lam al-ibtida. Ya. Yani an yakuna khabaran yani khabar ini yang wajib diakhirkan dia sebagai khabar bagi mubtada yang telah dimasuki lam ibtida. Berarti makna ucapan beliau au kana musnadan li lam ibtida maksudnya ataupun ketika khabarnya ini disandarkan atau dalam keadaan disandarkan kepada mubtada yang dimasuki lam ibtida itu maknanya berarti. Au kana musnadan li lam ibtida. Yani au kana al khabar atau ketika khabarnya itu disandarkan kepada lidhi yani mubtada yang memiliki lam ibtida atau dimasuki lam ibtida. Contoh la zaidun qaimun. La zaidun qaimun. Ya. La zaidun qaim sungguh-sungguh Zaid sedang berdiri. Wa huwa al-mushar ilaih inilah yang disyaratkan dengan ucapannya au kana musnadan li dzilam ibtida. Li dzilam ibtida. Ya, jelas ini ya. Dengan melihat cara ini kita jelasin. Makna au kana musnadan li dzilam ibtida. Yani ketika khabarnya disandarkan kepada dzi yani mubtada yang dimasuki lam ibtida. Fala yajuzu taqdimul khabar 'ala lam. Maka ketika itu tidak boleh khabarnya didahulukan atas lam sehingga tidak boleh dikatakan qaimun la zaidun enggak boleh. Kenapa? Li'anna lam al-ibtida la sadrul kalam karena lam ibtida memiliki hak sadara, sadrul kalam untuk menempati tempat awal dalam jumlah, tempat di depan di dalam jumlah, menempati tempat terdepan dalam jumlah. Wa qad ja'a taqdimu syudzudza telah datang didahulukannya apa? Khabar dari mubtada yang ataupun dari mubtada yang dimasuki lam. Tapi syad disebutkan di sini contohnya ucapan penyair khali la anta wa man jarirun khaluhu yana lil ala wa yakrumi al akhwala. Ya khali la anta aslinya apa khali la anta? La anta khali sungguh-sungguh engkau adalah pamanku. Tapi di sini didahulukan khali la anta. Ya. Engkau adalah khali aslinya wa man jarirun khaluhu dan orang yang jarir itu sebagai pamannya niscaya dia akan mendapatkan ketinggian wa yakrumi al akhwala dan akan menjadi mulia paman-paman yang lain. Ya, di sini man-nya mana apa? Isim mausul. Cuma di sini menasabkan, lihat. Isim mausul pada dia man jarirun kan allazi jarirun khalu tapi yanali. Menjazmkan seperti mana apa? Syartiyah. Nah, wa yakrumi diathafkan kepada yanal. Kenapa tasybihan bi apa? Man syartiyah karena dia diserupakan dengan man syartiyah karena terkadang demikian man kan macam-macam ada man syartiyah amalannya apa menjazmkan ada man mausulah tidak menjazmkan terkadang yang mausulah ini diperlakukan seperti perlakuan temannya itu man apa syartiyah dan terkadang juga sebaliknya man syartiyah diperlakukan seperti man mausulah tidak menjazmkan itu kadang terjadi seperti itu ya. Ini jelas ya. Tanggung sedikit lagi. Fala anta maka la anta mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Khali khabar muqaddam. Al-khamis yang kelima. Ya ini ucapan beliau dalam bait tadi. Aulazimi sodri kaman limun jida. Ya ini ketika khabarnya disandarkan kepada lazimi sodri. Ya. Ketika khabarnya disandarkan kepada sesuatu yang melazimi sodr. Ya sodr maksudnya apa? Awal jumlah. Seperti man limun jida. An yakuna al-mubtada lahu sadrul kalam ketika mubtadanya memiliki hak di awal kalam seperti asma al-istifham isim-isim istifham yang lain asma syarat kam khabariyah mata ajubiyah ya. Contoh ya. Man li munjida man li munjida siapakah ya yang mau menjadi penolongku ya. Man li munjida di sini man i'rabnya apa isim istifham mabni ala sukun wa hali rafin apa mubtada li al jar wal majrur muta'alliq bi khabar ma'tuf ya, pada mahalnya apa? Rafa li jar majrur ya muta'alliq bi khabarin ya ma'tuf fi mahalli rafin. Munjida sebagai apa? Sebagai hal dari dhamir mustatir yang ada pada fi'il yang mahdhuf itu ataupun pada muta'alliq yang mahdhuf. Misalkan man kainun li, pada kain ada huwa. Nah, itu munjida hal dari dhamir yang ada pada kain itu. Faman mubtada, maka man mubtada. Man mubtada harus mubtada. Yang kenapa? Karena di situ dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal. Kemudian li khabarnya munjida hal. Wala yajuzu taqdimul khabar ala man, tidak boleh mendahulukan khabar dari man. Li man enggak boleh. Ya. Fala taqul li man munjida. Ya. Insyaallah ini bisa difahami ya. Jadi dengan ini jelas ya apa ini maksud dengan ucapan beliau tadi. Famna'uhu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adimi bayani kadza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida isti'malu munhasira aw kana musnadan li dhilam ibtida aw lazimi sadri kama li munjida. Ya, terjemahnya tadi, cegahlah khabar untuk didahulukan ketika sama antara mubtada dan khabar dalam hal ma'rifah dan nakirah, dalam kondisi tidak ada yang membedakannya. Demikian pula cegahlah didahulukannya khabar dari mubtada ketika ya khabarnya berupa fi'il. Ini ada rinciannya tadi. Atau ketika dimaukan dengan khabar itu hasr, maka tidak boleh khabarnya didahulukan. Atau ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang dimasuki lam ibtida. Atau ketika khabarnya disandarkan ya kepada mubtada yang lazimi sadr. Jadi lazimi sadr ini sifat dari mubtada. Ya. Mubtada yang menetapi sadr awal jumlah. Seperti isim sifam, isim syarat, dan yang lainnya. Seperti contohnya min, man, li, munjida. Ya, sebenarnya sini ada yang mau ditanyakan. Apakah barangkali ada yang minta diulang atau kurang paham ditanyakan. Ana, fa idza arafta hadza. Di ucapan siapa ini? Fa idza arafta hadza itu ya, ucapan asy-syarih ya. Wa idza arafta hadza faqala al-musannif ka kadza idza mal fi'lu kana al-khabar yaqtadi wujuba ta'khir al-khabar al-fi'li mutlaqa. Sampai di situ. Alaysa kadzalik. Apabila engkau telah mengetahui memahami dari penjelasan ini, maka ucapan musannif yaitu dalam bait syirnya tadi atau nazamnya tadi, kadza idza mal fi'lu kana al-khabara, demikian pula apabila fi'il jatuh sebagai khabar atau khabarnya fi'il, maka tidak boleh untuk apa khabar fi'il ini didahulukan dari mubtadanya. Ini ucapan beliau ini yaqtadi wujuba ta'khiril khabari al-fi'li mutlaqa, ya, mengharuskan untuk mengakhirkan khabar fi'il secara mutlak. Enggak boleh gitu didahulukan gitu. Walaisa kadzalik, padahal tidak demikian. Boleh gitu. Khabar fi'il juga didahulukan dari mubtada. Ya. Ada yang boleh maksudnya. Bal inna ma yajibu ta'khiru, hanyalah yang wajib untuk khabar itu diakhirkan apabila khabar fi'il ini merafakan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Adapun kalau khabar fi'il ini merafakan isim zahir atau isim apa dhamir baris, maka boleh di dahulukan. Paham ya? Yang lain? Gimana? Paham? Gimana Hasan? Ada yang belum paham? Usman? Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Kalau untuk memahami insyaallah itu akan membantu pemahaman atau membantu memudahkan hafalannya. Ya, lain enggak ada? Ya kita hanya panjang mata baca matanya. Yang kemarin belum dihafal ya? Ya sudahlah. Tadi mau hanya mau baca nazamnya, tapi yang sebelumnya belum dihafal ya. Berarti hafalan barunya dari famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adimi bayani. Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara qusida isti'maluhu munhasira. Aw kana musnadan li dhi lam ibtida aw lazim sadri kama li munjida. Ayo mungkin kan terus ya, dari awal terus merujahnya itu. Ya akhirnya aja. Sorgan sama teman gantian biar lebih mungkin. enggak salah juga. Yang sudah lancar ada, tapi kadang keliru, ada yang keliru bacaan-bacaannya. Diperbaiki juga. Dan terus sambil di murojaah lagi, i'rabnya dan maknanya juga. Ya, cukup sampai di sini. Subhanallah walhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.